Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibu Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa darsuna ولقاؤنا في هذه الليلة في المرتبة الرابعة من المراتب السبع تجاه الأوامر الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah memulai kajiannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat, maka beliau mengatakan pertemuan kita di malam hari ini melanjutkan dari pelajaran membaca kitab Al-Maratibus Sab', 7 tingkatan berkaitan dengan kewajiban syariat. Maka beliau kemudian melanjutkan, yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-martabatur rabi'ah al-amal, berkata pengarang atau penulis rahimahullah tingkatan yang keempat yaitu beramal. Qala wa kathirun minan nasi idza azama أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. Kebanyakan manusia apabila telah bertekad atau telah beramal, namun nampak baginya ada orang-orang yang dia mengagungkannya dari kalangan para syekh dan selainnya, maka dia meninggalkan amalan tersebut. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المرتبة الرابعة, penulis rahimahullahu taala pada tingkatan yang keempat ini, dzakara al-martabata ar-rabi'ah wa hiya al-amal, menyebutkan tingkatan yang keempat yaitu beramal, ay imtithalul awamiri asy-syar'iyyah wa tatbiquha, yaitu melaksanakan perintah-perintah syariat dan menerapkannya. Tsumma bayyana mani'an wa 'a'iqan mimma yamna'u an-nasa 'anil 'amali. Kemudian penulis juga menjelaskan penghalang yang menghalangi manusia dari beramal, wahwa at-ta'assubu lil mu'azzam, yaitu sikap fanatik atau ta'assub kepada orang yang diagungkan. Hadha khulasatul martabati ar-rabi'ah, maka ini adalah ringkasan dari tingkatan yang keempat ini. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, alimna fil liqa'atis sabiqati, kita telah mengetahui pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, al-maratib ats-tsalath, tingkatan-tingkatan yang tiga, al-ula al-ilm, yang pertama yaitu ilmu, ats-tsaniyah al-mahabbah, yang kedua mencintai atau mahabbah, ats-tsalithatu al-azm, yang ketiga azam atau bertekad. Wa fi hadha al-liqa' sanatakallamu bi idznillahi 'an al-martabati ar-rabi'ati wa hiya al-'amal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang tingkatan yang keempat yaitu beramal. Al-amalu shalihu sababun min asbabin najahi wal falah. Amal saleh merupakan sebab dari sebab-sebab kebahagiaan dan keselamatan. Al-amalu shalihu miftahu as-sa'adati wa asasu an-najati lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Maka amalan saleh adalah kunci kebahagiaan bagi seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Al-amalu shalihu ma'a tarkil ma'asi bihi tatahaqqaqu at-taqwa. Maka beramal saleh dengan meninggalkan kemaksiatan dengannya akan terrealisasikan dan terwujudkan ketakwaan. Li'anna at-taqwa al-amalu bil ma'mur wa tarkul mahdhur. Karena ketakwaan adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. العمل الصالح هو الذي ينفع العبد في الميزان عندما يتمنى الحسنة الواحدة. Maka amalan saleh adalah sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba di dalam timbangan amalan tatkala seseorang sangat berharap pada satu kebaikan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang beramal sekecil biji sawi dari kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal dari keburukan sekecil biji sawi, dia juga akan melihatnya. Al-amalu shalihu yuthmiru al-hayata at-tayyibah fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah. Maka amalan saleh akan menghasilkan dan membuahkan kehidupan yang baik dan berbahagia di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Mal jaza. Dalam keadaan dia beriman, maka apa balasannya? Man natijatu wa thamarah. Maka apa hasil dan natijah yang akan dia peroleh? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia amalkan. أَصْحَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَجِدُونَ طُمَأْنِينَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَرَاحَةً فِي حَيَاتِهِمْ وَقَنَاعَةً bima razaqahumullah. Maka orang-orang yang beramal saleh, mereka akan mendapati adanya ketenangan di dalam hati-hatinya dan rasa nyaman di dalam kehidupannya dan rasa merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Wa hadhihi ba'dhu anwa'il hayatit thayyibah. Maka ini adalah sebagian dari bentuk kehidupan yang baik. Allati a'addaha Allahu liman 'amila salihan min dzakarin aw untha. Yang Allah janjikan kepada mereka yang beramal saleh baik dari kalangan lelaki ataupun wanita. Wa amma man lam ya'mal wa a'rada 'anil 'amali fa huwa khasirun bi nassil Qur'an. Adapun seorang yang tidak beramal bahkan dia berpaling dari beramal, maka dia adalah seorang yang merugi berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh demi masa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kullun nasi fi khasarah. Setiap manusia semuanya berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam ketakwaan, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. العمل بالواجبات والأوامر الواجبة فريضة لازمة سيسألنا الله عنها في ذلك اليوم العظيم. Beramal dengan amalan-amalan yang wajib adalah perkara yang fardu yang harus dilakukan oleh setiap hamba, yang mana Allah yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal itu pada hari akhir. والدليل على ذلك. Dan dalil akan hal ini. قول النبي صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna, hingga dia ditanya tentang umurnya dengan apa dia menghabiskannya, wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya dengan apa dia beramal, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan, wa 'an jismihi fima ablah, dan dari badannya untuk apa dia habiskan. Kullu ma ta'allamnah sanus'alu 'anhu. Segala sesuatu yang kita pelajari ini kita akan ditanya tentangnya. Yaqulu Abu Darda as-sahabiyyul jalil. Berkata Abu Darda, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, innama akhsha 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas diriku. An yuqala li 'ala ru'usil khalaiq. Dikatakan kepadaku di hadapan khalayak manusia. Ya Uwaimir. Wahai Uwaimir, itu Abu Darda. Hal alimta? Apakah engkau telah belajar ilmu? Fa aqulu na'am. Maka aku mengatakan iya. Fa yuqalu madza 'amilta fima 'alimt? Maka dikatakan, apa yang engkau amalkan dari ilmu yang engkau pelajari? Al-mu'minu yakhafu min su'ali dhalika al-yawmil 'adzim. Seorang mukmin dia akan khawatir tentang pertanyaan ini pada hari yang agung itu. Wal mu'minu as-sadiq huwa alladhi yantabiqu 'alayhi qawlullah ta'ala. dan seorang mukmin yang jujur yang dia merealisasikan dan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan dia mengikuti yang terbaik darinya. Yasma'ul mawa'idha wad-durusa fayamtathilu ma ta'allam. Dia mendengar pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat dan dia mewujudkan dan mengamalkan apa yang dia pelajari. لِأَنَّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فِي الْإِمْتِثَالِ وَالْتَطْبِيقِ لِلْعِلْمِ. Karena kebaikan yang merupakan puncak kebaikan adalah mengamalkan dan menerapkan apa yang dia pelajari. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ. Andaikan mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sungguh itu akan lebih baik untuk mereka dan akan sangat mengokohkan mereka. Al-mu'minu as-sadiqu yahrisu 'ala al-'amali bil-'ilm. Seorang mukmin yang shadiq yang jujur, dia akan semangat di dalam mengamalkan ilmunya. Wa yahdharu wa yasta'idhu billahi min al-hirmani wa 'adami at-tawfiq lil-'amal. Dan dia sangat berlindung kepada Allah dari diharamkannya dan dijauhkannya dia dari amalan. Waqad kana min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak merasa khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak diijabahi atau dikabulkan. Al-ilmu nafi'u huwa ma tabbaqahu al-insanu 'amaliyan. Maka ilmu yang bermanfaat adalah apa yang diterapkan oleh seorang insan dalam amaliyahnya. Al-ilmu nafi'u huwa ma zahara fi hayati al-'abdi wa ibadatihi wa akhlaqihi wa sulukihi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tampak pada seorang hamba dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya dan dalam suluknya. Al-ilmu nafi' huwa ma kana lahu atharun fi aqidatihi wa tauhidihi wa ta'alluqihi billah wa tawakkulihi ala khaliqihi wa bari'ih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan pengaruh yang baik pada akidahnya, pada tauhidnya, pada keterkaitan dan ketergantungan dia kepada Allah dan tawakkalnya kepada Allah Azza wa Jalla. العلم النافع هو الذي يثمر تميزا وتمييزا وبصيرة. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya seorang bisa membedakan dan memiliki basirah untuk membedakan yang benar dan yang salah. العلم النافع يظهر على صاحبه الآثار والسكينة والوقار. Ilmu yang bermanfaat akan tampak pada pemiliknya adanya sikap ketenangan dan sikap tenang. العبد الموفق هو الذي إذا علم الواجبات واظب عليها. Seorang hamba yang diberikan taufik adalah seseorang yang dia apabila mengetahui atau mengamalkan kewajiban-kewajiban dia akan menjaganya. واجتهد في الاتيان بها على الوجه الكامل. Dan dia berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan cara yang sempurna. وإذا علم بسنة أو شيء من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم يسعى إلى اتباعه وتطبيقه وامتثاله. Dan apabila dia mengetahui sebuah sunnah dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berusaha untuk menerapkannya dan mengamalkannya. لماذا؟ Mengapa? لكي يكتب في صحيفته أنه اتبع وطبق تلك السنة. Agar ditulis di catatan amalannya bahwasanya dia telah mengikuti sunnah Nabi dan menerapkan sunnah tersebut. يقول سفيان الثوري رحمه الله. Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah. ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. Tidaklah sampai kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu hadis saja, melainkan aku mengamalkannya walaupun itu hanya satu kali. Hunaka wajibat wa laysa sunan. Di sana ada perkara-perkara yang wajib yang bukan sunnah. Aina nahnu min tatbiqiha wa imtithaliha. Di mana kita dari menerapkannya dan mengamalkannya? Wa hunaka sunanun katsirah. Aina nahnu min al-'amali biha. Di sana ada amalan-amalan sunnah, di mana kita dari menerapkannya dan mengamalkannya? Wa hunaka kayfiyat wa sifat wa hay'at lil ibadat wal adhkar allati waradat biha as-sunnah. Aina nahnu min at-tanwi'i fiha. Di sana ada tata cara, ada sifat-sifat dan keadaan-keadaan kaitannya dengan ibadah dan zikir-zikir yang datang di dalam sunnah, di mana kita dari menerapkannya dan menerapkan semuanya dengan cara saling mengganti satu dengan yang lainnya. Alladzi waffaqahu Allahu li hudhuri ad-durus wa istima'iha. Orang yang Allah berikan taufik untuk menghadiri durus, pelajaran-pelajaran dan mendengarkannya. Yajibu an yakuna haluhu ahsana min alladhina la ya'rifuna ad-durusa wa la ya'rifuna al-'ilma. Wajib atasnya hendaknya keadaannya lebih baik dibandingkan seorang yang tidak mengetahui pelajaran dan tidak mendengarkannya. Fi 'amalihim wa akhlaqihim. Di dalam amalan dan akhlaknya. Fi sakinatihim wa hudu'ihim. Di dalam ketenangan dan sikap tenang dia. Fi tawadhu'ihim wa ta'amulihim. Di dalam sikap tawadhu'nya dan muamalahnya. Yaqulu Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah, "Innaka idza talabta al-'ilma li ta'mala bihi kasaraka al-'ilm." Sesungguhnya engkau apabila engkau mencari ilmu untuk beramal, maka ilmu itu akan tunduk kepadamu. Wa idza talabtahu li ghairi al-'amali bihi lam yazidka illa fakhran wa ay wa takabburan. Dan apabila engkau mempelajari ilmu selain dari hal itu, tidaklah akan menambahkan untukmu melainkan rasa sombong dan merasa besar. Al-'amalu bil 'ilmi min a'zami asbab hifdhihi wa thabatih. Beramal dengan ilmu merupakan sebab terbesar dari terjaganya ilmu dan kekokohannya. Wa tarkul 'amali bil 'ilmi idha'atun lahu. Dan meninggalkan mengamalkan ilmu merupakan bentuk menyia-nyiakan ilmu. فَمَسْتُدِرَّ الْعِلْمُ وَلَسْتُجْلِبَ بِمِثْلِ الْعَمَلِ. Maka tidaklah ilmu itu dijaga dan diperoleh manfaatnya seperti dengan beramal. وَالتَّبْلِيغِ وَالنَّشْرِ. Yaitu demikian pula menyampaikan dan menyebarkannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Wahai orang-orang yang beriman. اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan kepada kalian penjagaan dari rahmat-Nya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Dan akan menjadikan untuk kalian cahaya yang akan membimbing kalian berjalan dengannya. وَهَكَذَا مَنْ كَتَمَ الْعِلْمَ لَمْ يُوَفَّقْ إِلَى الْعِلْمِ الْآخَرِ. Demikian pula seorang yang menyembunyikan ilmu, dia tidak akan diberikan taufik kepada ilmu yang lainnya. وَقَدْ يَبْتَلِيهِ اللَّهُ بِنِسْيَانِ مَا تَعَلَّمَهُ وَذَهَابِهِ مِنْهُ جَزَاءً لَهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ. Dan terkadang Allah mengujinya dengan dia terlupakan dan hilang ilmu darinya sebagai bentuk balasan atas apa yang dia amalkan. كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَجَمْعٌ كَبِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan banyak dari kalangan ahlul ilm. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Ma'a ahammiyatil ilm, al-ilmu muhim. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Wal-amalu muhim. Dan beramal juga adalah perkara yang penting. Lakin mimma yanbaghi tanabbuhu lahu. Akan tetapi perkara yang wajib untuk kita perhatian padanya. Mura'atul wajibati wal muwazanatu bainaha. Untuk menjaga dan memperhatikan kewajiban-kewajiban dan menjaga keseimbangannya. Wa alla yajtahidal mu'minu fi janibin wa yatruka jawanib ukhra min alwajibat wal huquq allati alayh. Dan jangan sampai seseorang dia bersemangat dalam satu sisi namun dia meninggalkan beramal pada sisi-sisi yang lainnya. Faqad thabata fi as-sahih. Dan telah datang di dalam kitab sahih. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nasaha li Abdullah bin Amr bin Al-As." Beliau menasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Bi an yaqra al-Qur'an fi kulli shahrin marrah." Agar beliau membaca Al-Qur'an di setiap bulannya satu kali. "Wa bi an yasuma min kulli shahrin thalathata ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As agar mengkhatamkan Al-Qur'an apabila beliau ingin mengkhatamkannya satu bulan satu kali. وبأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. Dan agar berpuasa setiap bulannya tiga hari. عبد الله بن عمر بن العاص كان نشيطا يحب العبادة. Abdullah bin Amr bin As adalah seorang yang semangat dan mencintai ibadah. والاجتهاد الزائد فيها. Dan memiliki kelebihan dalam hal semangat padanya. فلما رأى النبي صلى الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة اجتهاده وإقباله. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan dan semangat dari Abdullah bin Amr dan kesungguhannya dalam ibadah, amarahu bitakhfifi wattawazun, maka Nabi memerintahkannya untuk memperingan dan melakukan menjaga yang hal yang bisa menjadi keseimbangan. Li'anna al-insana idza syaghala bil ibadati tula waqti tawala waqtihi, karena apabila seseorang sibuk dengan ibadah sepanjang waktunya, sayuqassiru fi haqqi ahlihi wa zawjatihi wa abihi wa ummihi wa man tahta ri'ayatihi, maka dia akan melantarkan hak-hak istrinya, hak keluarganya, ayahnya, orang tuanya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wa li hadza qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inna li nafsika alaika haqqan, sesungguhnya pada dirimu ada haknya. Wa inna li zawjika alaika haqqan, demikian pula pada istrimu, dia memiliki hak atasmu. Wa inna li zawrika alaika haqqan, dan pada orang-orang, pada tamumu, mereka juga memiliki hak atas dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap pemilik haknya, berikanlah haknya. La yajuzu laka an tahtajja bin nawafili wa tatruka ahlaka aw zawjataka aw auladaka wa hum yahtajuna ilaik, tidak boleh engkau berhujjah, beralasan dengan amalan-amalan yang sifatnya nafilah, sunnah, kemudian engkau menelantarkan keluargamu dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Wala yaliqu bika an tahtamma bitadris an-nasi wa ta'limihim wa at-tanaqquli wa adh-dhahabi ilayhim wa tuhmilu auladaka wa zawjatak, dan tidak sepantasnya engkau di dalam mengajarkan ilmu engkau berpindah-pindah dalam menyampaikan ilmu, namun di sisi yang lainnya engkau menelantarkan istrimu dan keluargamu. Wa idza kana abuka bihajatin ilayka fi awqatin muhayyanatin fala tahtajj bil ilmi alayhi, dan apabila orang tuamu memerlukan bantuanmu di sebagian waktu, maka jangan engkau beralasan bahwasanya engkau sedang sibuk dengan ilmu. Falil ibadati waqtun, maka ibadah ada waktunya. Walil ilmi waqtun, untuk ilmu juga ada waktunya. Wali ahlika waqtun, untuk keluarga ada waktunya. Wali dhuyufika waqtun, untuk tamu-tamu juga ada waktunya. Wali auladika waqtun, untuk anak-anakmu juga ada waktunya. Wali walidayka waqtun, untuk orang tuamu juga ada waktunya. Fa alayka bitawazuni fil huquqi wal ibadati wal wajibat, maka hendaknya engkau menjaga keseimbangan di dalam hak-hak dan demikian pula dalam ibadah-ibadah. Wa min talbisi syaitan, dan termasuk talbis dari tipu daya syaitan. Annahu yuhabbibu ila al-'abdi 'ibadatan muhayyanatan liyuhmila ghayraha min al-umuri al-awjab wal aham. Bahwasanya syaitan membisikkan, menjadikan seorang cinta kepada ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah atau sunnah, agar dia melalaikan hal-hal yang lainnya yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban dia. Li hadza ما هو الأفضل في كثير من العبادات؟ هذا سؤال يتردد كثيرا. ما هو الأفضل؟ هل أفعل كذا أم أفعل كذا؟ Oleh karena itu banyak kita bertanya, mana yang lebih afdal saya lakukan? Apakah saya lebih afdal melakukan ini ataukah melakukan itu? Wal jawabu laisa hunaka jawabun wahidun, laisa hunaka jawabun wahidun yu'ta li kulli an-nas. Maka jawabannya, bahwasanya di sana tidak ada satu jawaban tertentu yang diberikan pada setiap manusia. فَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ, maka keadaan manusia berbeda-beda. وَأَحْوَالُهُمْ تَخْتَلِفُ, dan keadaan mereka juga berbeda-beda. وَالْمُوَفَّقُ, maka dan orang yang diberikan taufiq, هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَى مَرْضَاتِ الرَّبِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ, yaitu seorang yang beramal dengan mencari keridhaan Allah sesuai dengan waktunya. في كل وقت بمقتضى الوقت وعبادة الوقت, di setiap waktu sesuai dengan konsekuensi waktu dan ibadah yang hendaknya dikerjakan di waktu tersebut. فمثلا, sebagai contohnya, بعض الناس, sebagian manusia, الآن يسمع الدرس, sekarang ini mendengarkan pelajaran. وهذا جيد, ini perkara yang bagus. أين الكتاب أين المتن, di mana kitabnya di mana matannya. ليس في يده المتن, tidak ada di tangannya matan. توقفنا لأجل الأذان, maka kita duduk karena kita berhenti untuk mendengarkan azan. Qafaza ila al-matn liya'khudahu wa yaqra' fi waqti al-adhan, maka dia mengambil matanya kemudian membacanya di waktu azan. Ad-darsu sa'atun kamilah, pelajarannya dalam waktu satu jam yang sempurna. Wa lam yumsik al-matn wa lam yanzur fihi, dia tidak memegang matan dan tidak melihatnya. Falamma adzana, ketika telah datang azan, dhahaba yaqra', dia baru membaca. Hadza laysa min at-tawfiq, ini bukan termasuk dari taufik Allah. Rajulun, seorang lelaki, indahu tahdhirun li darsin, seseorang dia hendak menyampaikan pelajaran. Aw kitabatun li wajib, atau kitab untuk apa, sebuah kitab yang padanya ada PR-PR atau yang semisalnya. Wa hakadha ba'du at-talibat. Demikian pula sebagian para pelajar putri. Yakunu 'alaiha wajibun fil hifdhi aw fil kitabah. Pada mereka ada kewajiban kaitannya dengan hafalan atau tulisan. Al wajib min as-sa'ah at-tasi'ah sabahan. Misalnya yang wajib adalah dari jam 9 pagi. Wa huwa yal'ab aw hiya tal'ab. Maka ada anak laki yang bermain, ada anak wanita yang bermain. Wa yudhayyi'u al-waqta huna wa hunak. Dan dia menelantarkan, menyanyiakan waktu di sini dan di situ. Talaba minhu abuhu aw talabat minha ummuha talaban. Maka ayahnya atau ibunya memintanya dengan suatu perkara. Mal wajibu 'alaiha? Maka apa yang wajib atasnya? Mal wajibu 'alaihi? Maka apa yang wajib atas anak laki-laki? An yamtathila amra walidihi aw walidatihi. Maka hendaknya dia memenuhi panggilan atau perintah ayah dan ibunya. Lakinnahu mubasharatan yaqulu 'indi wajibun 'indi hifdhun. Namun dia tiba-tiba mengatakan saya punya PR, saya punya kewajiban dari guru. Min mata al-wajib? Dari mana kewajiban tadi? Min as-sa'ah at-tasi'ah. Dari jam 9 pagi ila al-maghrib. Sampai maghrib. Wa huwa yalhabu wa yatalahha wa yudhayyi'u al-waqt. Dia bermain-main, dia bersendah gurau, dia menelantarkan waktu, buang-buang waktu. Fa indama ja'a al-amru min al-walidi aw al-walidah. Maka tatkala datang perintah dari ayah atau ibu, aw min az-zawji aw min az-zawjah, atau dari suami atau dari istri, lil qiyami bi haqqin muayyan, untuk melaksanakan sebuah kewajiban tertentu, mubasharatan yahtaj, kemudian dia langsung otomatis berhujah beralasan, indi wajibun indi amalun, saya punya kewajiban, saya punya pekerjaan. Subhanallah. Subhanallah. 5 saat anta la tasna'u fiha syai'an. 5 jam kamu enggak melakukan apa-apa. Al'an waqtun mudayyiq la yumkin at-ta'khir. Sekarang ini waktunya sudah sempit, enggak bisa ditunda lagi. Hadza min al-hirman. Maka ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Ya ibni idhhab ishtari li min ad-dukkani syai'an. Seorang tua mengatakan, wahai anakku, berilah sesuatu dari warung. Saya tidak bisa. Dia mengatakan, saya tidak bisa, anaknya tadi. Andi wajib. Saya punya PR. Kallimi fulanan. Orang itu mengatakan kepadaku, itlubi min fulana. Mintalah kepada si itu. Lastu farighan. Saya tidak nganggur. Masya Allah. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i gayanya. Ijtihad. Seorang yang seakan-akan dia rajin. Hadza min talbis asy-syaitan. Maka ini adalah talbis, diberaya dari syaitan. Al-wajib an nu'tiya kulladhi haqqin haqqah. Maka yang wajib memberikan setiap pemilik hak-haknya. Al-wajib an nu'tiya kulla syai'in waqtah. Yang wajib memberikan masing-masing sesuai dengan pada waktunya. Waqtul ilmi lil ilm. Waktunya ilmu, maka berikan untuk ilmu. Waqtuz zaujati liz zaujah. Waktu untuk istri, berikan untuk istri. Waqtul auladi lil aulad. Waktu untuk anak-anak, berikan untuk anak-anak. Waqtuz zauji liz zauj. Waktu suami untuk suami. Iyana alaina an nahdhara jiddan. Maka hati-hati bagi diri kita, hendaknya kita sangat berhati-hati. Min kathratil ihtijaji bisyughli wa dhiqil waqt. Dari kita banyak beralasan dengan sibuk dan waktunya sempit. Al-jawalat wal-hawatif ta'khudu kathiran min al-awqat. Maka HP-HP ini banyak mengambil dari waktu-waktu kita. Wa kathir min al-awqat tadhhabu huna wa hunak. Dan banyak dari waktu ini terbuang sia-sia di sini dan tersitu. Wa indama yutlabu minna talab. Dan ketika kita diminta melakukan sesuatu, mubasharatan natadhakkaru al-a'mal wal-ashghal wa dhiq al-waqt. Otomatis dan langsung kita ingat pekerjaan dan kesibukan yang lalu. Da'una min ad-da'awa wal-hujaj wal-a'dhar allati la tasluh. Tinggalkan kita dari hujah-hujah, alasan-alasan dan udzur yang tidak sepantasnya ini. Alaina an nattahima anfusana bit-taqsir. Hendaknya kita mengkhawatirkan diri-diri kita dari kita sangat kurang dalam hal ini. Alaina an nattahima anfusana bitadhyi'il waqt. Hendaknya kita menuduh diri-diri kita bahwasanya kita orang yang menyia-nyiakan waktu. Hunaka unasun 'indahum ashghalun shaqqatun jiddan. Di sana ada orang-orang yang memiliki kesibukan yang sangat-sangat sempit dan berat. Hunaka unasun 'indahum wadha'if ta'khudhu minhum 10 sa'at aw 8 sa'at kamilat. Di sana ada orang-orang yang pekerjaannya mengambil waktu ada 8 jam, 9 jam bahkan lebih. Wa ma'a dhalika yahdhuru ad-durus. Namun mereka masih bisa menghadiri pelajaran. Wa yahfadhu al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Wa yuhafidhu 'ala wirdihi min al-Qur'an. Dan menjaga wiridnya dari Al-Qur'an. Wa yasma'u katsiran min al-'ilm. Dan banyak mendengarkan ilmu. Wa yu'ti ahlahu haqqahum. Memberikan hak kepada ahlinya. Al-mas'alatu tawfiqun wa barakatun min Allah. Maka permasalahannya adalah taufik dan keberkahan dari Allah. Fa idza sya'arta annaka mahrum fa'tarif bihirmanika wa anna Allah lam yuwaffiqka. Maka apabila engkau merasa engkau telah terhalangi dari itu semuanya, maka hendaknya engkau meminta taufik kepada Allah. Wabhath 'anil asbab. Dan engkau mencari apa sebabnya. Wad'u Allah jalla wa ala an yu'inaka. Kemudian engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar menolongmu. Was'alillaha al-hidayata was-sadad. Mintalah hidayah dan kekokohan dari Allah. Wa an yusliha laka sya'naka kullahu. Dan agar Allah memperbaiki keadaanmu semuanya. Kama fil ad'iyah. Sebagaimana datang dalam doa-doa. Wastashir wastansih. Maka engkau minta musyawarah dan minta nasihat. أيها الإخوة الكرام. وهي سدرة سدركم yang mulia. الكلام في هذه المشكلات كثير. Pembicaraan tentang permasalahan ini sangatlah banyak. ولعل الله أن ييسر له وقتا أوسع. Maka semoga Allah memudahkan bagi kita waktu atau kesempatan yang lain. لكن مما ينبغي التنبيه عليه. Namun yang sesuatu yang penting untuk kita mengingatkan pada. أن كثيرا من مشكلاتنا تحتاج إلى العلم والتعلم. Bahwasanya banyak dari permasalahan kita itu butuh kepada ilmu dan belajar. فكيف أعرف حق زوجي وزوجتي وابني وبنتي وأبي وأمي إلا بالتعلم. Maka bagaimana kita mengetahui ini hak istri, hak suami, hak orang tua, hak anak-anak kecuali dengan belajar ilmu. كيف أعرف أن هذا يستحق التقديم وهذا يستحق التأخير إلا بالعلم. Bagaimana kita mengetahui ini bisa diakhirkan, ini bisa didahulukan kecuali dengan ilmu? هذا ما يتعلق بجزء يسير من مسألة العمل. Ini adalah sesuatu sebagian yang ringan dari permasalahan amalan ini. والجزء الآخر وهو عوائق العمل. Dan bagian yang lainnya yaitu penghalang-penghalang dari amalan. وموانع العمل. Dan pencegah-pencegah dari beramal. المؤلف رحمه الله نبه على مانع واحد من موانع العمل. Penulis di sini mengingatkan dari kepada satu penghalang dari penghalang-penghalang amalan. Allati tamna'u imma min al-'amal ibtida'an, yang mana menghalangi dari awal mula beramal. La taj'aluka ta'mal, sehingga menjadikanmu tidak beramal sama sekali. Aw idza 'amilta tamna'uka min al-istimrar fil 'amal, atau bila engkau telah beramal menjadikanmu terhalang untuk terus-menerus atau terus dalam beramal. Fal mani'u al-awwal wa huwa alladhi dzakarahu asy-syekh. Maka pencegah dan penghalang yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syekh. Tarkul amali, meninggalkan beramal. Atau tarkul istimrari, atau meninggalkan terus dalam beramal. بسبب تعظيم أحد من الأشخاص المعظمين في قلب العامل. Karena kan dia mengagungkan, karena sebab dia mengagungkan seseorang di dalam hatinya. أو في قلب العازم على العمل. Atau seorang atau di hati seorang yang memiliki tekad untuk beramal. ينوي العمل. Dia meniatkan untuk beramal. ثم يعلم أن شيخه أستاذه مديره المعظم في قلبه لا يحب ذلك. Dia ingin beramal namun dia melihat syekhnya, ustadznya, mudirnya, atasannya atau bosnya, mereka tidak mencintai amalan itu. فيترك العمل ولا يبدأ به. Maka dia meninggalkan beramal dan tidak memulainya. وهو عمل صالح. Padahal ini amalan saleh. وقد يسمع دليلا يدل على عمل صالح فيعمل به. Maka terkadang dia mendengar sebuah dalil tentang sebuah amalan saleh dan dia mengamalkannya. فيعلمُ أن مديرهُ في شركته أو مؤسسته. Maka kemudian dia mendengar bahwasanya direktur atau atasannya di perusahaan atau yayasannya. أو أستاذه أو شيخه. Atau ustad atau syekhnya. أو من يعظمه. Atau seorang yang dia agungkan. لا يحب ذلك. Tidak mencintai amalan itu. فيترك ما يحبه الله تعظيما لذلك الشخص. Maka dia meninggalkan sesuatu yang Allah cintai karena mengagungkan orang itu. وقد يقول قولا أو يعتقد اعتقادا. Dan dia terkadang mengucapkan sebuah ucapan atau meyakini sebuah keyakinan. Fi fitnatin, pada sebuah fitnah. Au hadithatin, atau sebuah kejadian. Au syakhsin, atau pada seseorang. Li'annahu ya'taqidu anna hadha huwa al-haq, karena dia meyakini inilah adalah yang hak. Lakin ya'lamu anna syaikhahu au ustadzahu la yuridu dhalik. Namun dia mengetahui bahwasanya syekhnya atau ustaznya tidak menginginkan hal itu. Fayatrukul qawla wal i'tiqada wal 'amal. Maka dia meninggalkan berkata, meyakini dan beramal. Alladhi huwa haqqun, yang mana itu adalah perkara yang hak. Irdaan lidhalika asy-syakhsul mu'azzam, karena dia mencari keridhaan dari seseorang yang diagungkan. Hadzal mani'u huwa alladhi dzakarahu asy-syekh. Maka penghalang ini yang disebutkan oleh Syekh. Wa minal mawani'i al-ukhra al-mani'u ats-tsani. Dan dari penghalang yang lainnya yaitu penghalang yang kedua. Al-mubalaghatu wal-ghuluwu wat-tashaddudu fil 'amal. Yaitu berlebih-lebihan dan memberat-beratkan di dalam beramal. Al-mu'addi ilal malali wal kasali wal dhajar, yang mengantarkan kepada rasa capek, rasa malas dan bosan. Fal-ghuluwu yu'addi ilal malal, maka sikap berlebihan ini bisa mengantarkan kepada rasa bosan. Wal malalu yuaddi ila al-inqita'i wat tark. Dan rasa bosan tersebut akan mengantarkan kepada terputusnya amalan dan meninggalkannya. Sawa'an kanat al-mubalaghah wal ghuluw fi at-ta'allum aw fi al-'amal aw fi jami' al-jawanib. Baik sikap berlebihan dan melampaui batas tersebut ketika belajar, ketika beramal atau pada hal-hal yang lainnya. Wa aktsarul ladzina tarakul istiqamata aw tarakul 'amala aw tarakul 'ilma kanu mimman yushaddiduna 'ala anfusihim tashdidan ghaira syar'iyyin. Dan kebanyakan dari orang-orang yang meninggalkan belajar, meninggalkan beramal, meninggalkan ibadah, mereka adalah orang-orang yang sangat terlalu berlebihan di dalam melakukan amalan. Waqad nassa al-ulama'u 'ala anna hadha waqi'un wa mushahadun wa malmus. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasanya ini sesuatu yang disaksikan dan dirasakan. Wa yadullu 'alayhima fi Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menunjukkan atas hal ini adalah hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna hadha ad-din yusrun. Bahwasanya agama ini mudah. Wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Tidaklah seorang memberat-beratkan dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Fasajjidu wa qaribu wa abshiru. Maka hendaknya kalian bersikap tengah-tengah, mendekatkan dan bergembiralah. Fala yata'ammaqu ahadun fil a'mali ad-diniyah. Maka jangan seorang berdalam-dalam berlebih-lebihan dalam perkara agama. Wa yatruku ar-rifqa illa 'ajiza wa inqata'a fayughlab. Dan janganlah dia meninggalkan berlemah lembut karena melainkan dia akan terputus dan terhalangi dari amalan itu. Mal halu li hadhihi al-mushkilah. Maka apa solusi dari permasalahan ini? Amara asy-syari'ul hakim biltizamil qasdi wal wasati fil 'amal. Maka asy-syari' yang bijak, yang penuh dengan kebijaksanaan ini memerintahkan untuk bersikap tengah-tengah dalam beramal. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah tetap dalam sahih Bukhari dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Bahwasanya beliau berkata, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala adwamuha wa in qal. Maka Rasulullah mengatakan yang paling istimrar, yang paling terus menerus walaupun itu sedikit. Wa qala iklafu min al-a'mali ma tutiqun. Dan demikian pula Rasulullah juga mengatakan hendaknya kalian bebani diri kalian dengan amalan yang kalian mampu. Al-mani'u ats-tsalitsu wa nakhtimu bihi. Penghalang yang ketiga dan dengannya kita mengakhiri pertemuan ini. Al-khaufu min kalamin nas. Takut pada ucapan manusia. Min jiran, dari tetangga. Au aqarib, atau kerabat. Au zumala, atau teman-teman. Au ghairi dzalik, atau selain mereka. Yastaqimu ala dinillah, seorang yang istiqamah di atas agamanya. Wa yamtathilu dinallahi wa amrallah, dan mengamalkan dan menjalankan perintah Allah dan agamanya. Lakinnahu qad sarat fi ba'dhi al-ibadati gharibatan ala ba'dhi an-nas. Namun terkadang sebagian bentuk ibadah itu menjadi sesuatu yang asing pada sebagian manusia. Bisababi kathrati al-jahl, dikarenakan banyaknya kejahilan. Wa intishari al-mukhalafat, dan menyebarnya penyelisihan syariat. فالمستقيم على دين الله يجد غربة تحتاج إلى صبر ومجاهدة. Maka seorang yang istiqamah di atas agama Allah, dia akan mendapati pada jalannya adanya keterasingan. واحتساب للأجر من الله. Dan hendaknya dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. خصوصا إذا كثرت الغربة واشتدت الغربة. Terlebih apabila semakin bertambah keterasingan ini. ليحصل أجر الأجر العظيم وفضل الغربة. Agar dia mendapatkan pahala yang agung dan keutamaan keterasingan. Ayuhal ikhwatul kiram, tanabbahu li hadzal amr. Wahai saudaraku yang mulia, perhatikan perkara ini. Al matlubu wal maqsudu syar'i, yang diharapkan dan diminta dari syariat ini, huwa tahqiqul istiqamati wal imtithal, la tahsilul ghurbah, yaitu merealisasikan, mewujudkan istiqamah dan menjalankan perintah, bukan menghasilkan keterasingan. Walakin inda imtithalil abdi wa istiqamatihi ala dinihi bit tariqatis sahihah qad tahsulu lahul ghurbah. Akan tetapi tatkala seorang hamba menjalankan perintah dan istiqamah di atas agamanya dengan jalan dan metode yang benar, terkadang dia mendapatkan keterasingan ini. Limadha tahsulu lahu al-ghurbah? Kenapa dia mendapatkan keterasingan ini? Bisababi jahli an-nasi wa taqsirihim. Karena kejahilan yang menyebar di manusia dan kekurangan pada mereka. La bisababi isa'atihi fi al-istiqamah. Bukan karena dia jelek dalam istiqamahnya. Fa idza hasalat al-ghurbah في هذا الحال maka apabila dia mendapatkan keterasingan dalam keadaan ini fa'alaihi an yathbuta wa yahtasiba al-ajra min Allah maka hendaknya dia tetap berusaha kokoh dan mengharapkan pahala di sisi Allah wa 'alaihi an yashbir 'ala ma yulaqih dan hendaknya dia bersabar atas apa yang akan dia hadapi wa 'alaihi an yansaha wa yurshida bi lutfin wa rifq dan hendaknya dia menasihati dan membimbing dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang wa huna yurja lahu an yahsul 'ala fadlil ghuraba tuba lil ghuraba maka demikian ini baru kita bisa mengharapkan keutamaan dari keterasingan yaitu dalam sabda Nabi tuba lil ghuraba kebahagiaan bagi mereka orang-orang yang terasing fal ghurbatu fadluha 'azim li ahli al-istiqamati as-sadiqati bi 'ilmin wa basirah maka keterasingan adalah sesuatu yang besar keutamaannya bagi ahli al-istiqamah yang benar dan di atas ilmu dan basirah. Lakin laisa ma'na fadli al-ghurbati an yas'al mustaqim bi tasarrufatihi al-khati'ah li'iqa' nafsihi wa ahlihi fi al-ghurbati thumma al-i'tizal 'anil nas thumma bughd al-khalq. Namun hendaknya diperhatikan bahwasanya bukan makna dari keutamaan keterasingan tersebut seseorang yang istiqamah di atas agamanya dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah sehingga dia menjerumuskan dirinya dan keluarganya dalam keterasingan kemudian meninggalkan manusia dan bahkan membenci manusia. Tapi sebabnya akhtaihi dan dikarenakan kesalahan-kesalahannya ini. Yubghidhuhu an-nas wa yubghidhuhum. Dia membenci manusia dan manusia membencinya. Tsumma yarji'u bidh-dhammi lin-nas wa liqarabatihi wa mujtama'ihi. Kemudian dia mencela manusia, mencela keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. وقد يكون هو السبب في التضييق على نفسه وأهله بطريقته وأسلوبه لا باستقامته. Dan bisa jadi dia menjadi sebab adanya rasa sempit dan keterasingan pada dirinya, pada keluarganya, bukan karena keistiqomahannya. الاستقامة عبادة. Istiqamah adalah sebuah ibadah. Amrun ma'murun biha syar'an. Perkara yang diperintahkan di dalam syariat. Hiya ad-dinu kulluh. Dan ini adalah agama seluruhnya. Fayajibu an yastaqima al-insanu kama umira. Maka hendaknya seorang insan istiqamah sebagaimana diperintahkan. Fala yushaddidu fi mawdhi'in la yastahiqqu at-tasydid. Maka jangan dia bersikap keras pada keadaan yang tidak sepantasnya untuk bersikap keras. Tamassak bidinik. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan agama. Watsbut 'ala awamiri rabbika wa nabiyyik. Dan hendaknya engkau kokoh di atas perintah perintah Rabbmu dan Rasulmu. Wa la tatanazal 'amma awjaballahu 'alaik. Dan jangan engkau berpaling dari apa yang Allah wajibkan atas dirimu. Lakin iyyaka an tusi'a istikhdam asy-syari'ah wal istiqamah wa tatbiqiha. Namun hendaknya engkau berhati-hati, sangat berhati-hati dari engkau menerapkan syariat atau apa yang datang ini dalam dengan cara yang salah. As'alullah bimannihi wa karamih. Maka kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan dan kedermawannya, kedermawanannya, wujudihi wa ihsanih, dan kebaikan dan kedermawanannya, an yarzuqana al-ilma an-nafi'a wal 'amala as-salih, agar memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, wa an yaj'alana minal mustaqimin 'ala dinih, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, hudatan muhtadin, sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Salihina muslihin. Sebagai seorang yang saleh dan memberikan mengajarkan mengajak kesolehan kepada orang lain. Ghaira dhalina wala mudhillin. Bukan orang yang tersesat dan mengajak kepada kesesatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan ini selesai dari tingkatan yang keempat, insyaallah dilanjutkan di Narju min al-ikhwati wal akhawat muraja'at هذه الدروس dan kita harapkan dari ikhwan dan akhwat agar senantiasa murajaah pelajaran-pelajaran wa kitabatiha min abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina dan menulis catatan dari anak-anak kita dan saudara-saudara kita waffaqanallahu wa iyyakum alhamdulillahirabbil alamin semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya walhamdulillahirabbil alamin.